nyanyi bareng yuk. Sayang, opo koe? Tangannya dilambaikan ke atas. Soko atiku satenan nira ngapusi isi tresno sliramu dupa pujaning ati nanging koe ora reti koe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki koe mblenjani janji cari sehidup semati nanging apa bukti koe medot tresnoku demi wedokan liyo ya wis ora popo insya Allah aku iso me sambat kali sinta sampun makaten merana urepo ayo nyanyi mas no kan mas aku masano aku nangis nanti metu elo kete putih ayo sayang apa kowe I'm